Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal dan bersyukur kepada-Nya pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bermajelis. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid, hukum waris Islam, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-9. Nah, sepertinya demikian ya. Kita masuk bab yang ke-9, yaitu bab tentang hajib. Bab tentang hajib. Ya. Nah, hajib yang bab tentang penghalang. Bab tentang penghalang, penghalang waris. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini adalah bab yang sangat penting, ya. Bab tentang penghalang, ya. Sampai para ulama mengatakan kita tidak boleh untuk berfatwa di dalam masalah waris. Seorang tidak boleh berfatwa di dalam masalah waris jika dia tidak memahami tentang bab ini. Bab tentang hajib, bab tentang penghalang, ya. Naam. Ada kalimat hijab, kalau hijab itu kan ya yang menutupi, ya. Hajib yakni penghalang. Ya. Di mana ada ahli waris yang ya menghalangi sebagian ahli waris yang lain. Ya. Misal seorang kakek tidak mungkin mendapatkan warisan kalau di dalam ya kasus waris di situ ada seorang ayah. Jadi ayah itu menghalangi apa? Kakek. Nah, kemudian misal nenek. Nenek juga akan terhalangi dari warisan kalau di situ ada ibu. Ibu menghalangi apa namanya? Menghalangi ya nenek. Nah, seperti itu kurang lebih. Di mana kerabat yang dekat menghalangi kerabat yang apa? Yang jauh. Ya. Wabillahi taufik. Kita bacakan bab ini. Hajib dalam bab ini adalah terhalanginya sebagian ahli waris oleh sebagian ahli waris yang lain. Ini yang dimaksud dengan bab ini. Sehingga dia tidak mendapatkan warisan sama sekali atau terhalangi dari warisan yang banyak menjadi warisan yang lebih sedikit. Ya. Namanya menghalangi itu ada dua macam, menghalangi secara keseluruhan atau menghalangi secara yakni parsial sebagian. Ya. Ibarat saluran air, ya, ada pengaturan di situ, pintu masuk keluar air, bisa kita tutup secara total, tidak ada lagi air yang keluar, berarti menghalangi secara keseluruhan atau menghalangi apa? Sebagian. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, anak itu menghalangi istri dari mendapatkan warisan yang lebih banyak. Saya mati meninggalkan istri. Kalau hanya istri saja, maka istri mendapatkan seperempat. Hak dia adalah seperempat. Tetapi ketika ada anak saya punya anak, ya, maka istri tidak lagi mendapatkan seperempat, namun lebih sedikit, yaitu seperdelapan. Maka di sini pun bisa dikatakan sebagai hajib. Menghalangi, namun menghalangi sebagian. Ya, namanya hajbun nuqsan. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dan ada pula yang menghalanginya secara ter, yakni secara keseluruhan dikatakan, disebutkan di sini, terhalanginya ahli waris dari warisan secara keseluruhan oleh ahli waris yang lain disebut hajab hirman. Hirman dari kalimat haram. Tidak dapat sama sekali. Adapun jika warisan yang terhalangi hanya sebagian saja, ya, dari jatah yang besar menjadi jatah yang lebih kecil, maka hajab ini disebut sebagai hajab nuqsan. Nuqsan yakni berkurang. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas hajab hirman. Nah, kita akan membahas jenis yang pertama yaitu hajab hirman. Terhalanginya ahli waris ya secara keseluruhan dari warisannya dengan sebab ada yang lain yang menghalangi dia dari apa? Warisan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita awali dulu dengan sebuah faedah penting. Bahwasanya ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan jenis ini. Tidak mungkin terhalangi dengan hajab hirman. Ya. Jadi seandainya semua ahli waris berkumpul, ahli waris laki-laki sebanyak 15. Kemudian ada ahli waris perempuan. Intinya semuanya masih hidup, misal. Itu tidak berarti semuanya mendapatkan warisan. Nah, tidak berarti semuanya mendapatkan warisan. Ada yang terhalangi. Ya. Kalau semuanya hidup, maka yang mendapatkan warisan hanya ya 5 orang saja atau 6 orang saja. Nah, prakteknya hanya 5 orang. Ya. Siapa mereka itu? Mereka adalah ahli waris yang tidak mungkin terhalangi oleh ahli waris dengan hajab hirman. Jadi mereka mesti dapat, yaitu satu ayah, yang kedua ibu, ya, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan, suami atau istri. Ya. 6 orang ahli waris inilah yang ya, selalu mendapatkan warisan, mesti mendapatkan warisan. Tidak mungkin terhalangi ya, dengan hajab hirman. Tidak mungkin terhalangi dengan hajab hirman. Ya. Ayah itu mesti dapat. Ibu juga mesti apa? Dapat. Anak laki-laki juga selalu mendapatkan warisan. Anak perempuan juga selalu mendapatkan warisan. Suami juga demikian, selalu mendapatkan warisan. Dan istri. Ya. Istri juga selalu mendapatkan warisan. Ini 6 orang yang apa namanya? Selalu mendapatkan apa? Warisan. Nah, prakteknya dalam kasus itu ya cuma 5 orang saja karena suami istri tidak mungkin tergabung dalam satu apa kasus. Ya. Wabillahi taufik. Jadi 6 ahli waris inilah yang tidak mungkin terhalangi dengan hajab hirman. Namun kalau terhalangi dari warisan dengan hajab nuqsan, iya. Ya, berkurang. Mungkin berkurang ya terhalangi sebagian seperti tadi istri. Istri ya dengan adanya anak terhalangi dari 1/4 menjadi 1/8. Nah, suami juga demikian. Terhalangi dari 1/2 menjadi 1/4. Dengan adanya anak maka dia akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Ya. Kalau seorang wanita mati meninggalkan suami saja maka suami mendapatkan berapa? 1/2. Tapi kalau ada anak maka anak inilah yang menghalangi sang suami dari 1/2 menjadi berapa? 1/4. Ya. Inilah yang dimaksud dengan hajab apa? Nuqsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Untuk mempermudah ya, sudah kita buatkan tabel di situ nah, pada halaman tabel hajab hirman ya. Taib. Ada tabel itu bisa dimanfaatkan ya, seperti misalnya nomor 1 di situ ya. Ada kakek ya. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Jadi kakek itu akan terhalangi oleh siapa? Nah, di dalam kolom sampingnya ada ayah. Jadi ayah itulah yang menghalangi apa? Kakek ya. Jadi kalau ada ayah, kakek tidak mungkin mendapatkan apa? Warisan. Nomor 2, cucu laki-laki. Nah, baik. Cucu laki-laki. cucu laki-laki juga akan terhalangi. Oleh siapa yang menghalangi? Anak laki-laki, ya, atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Nah, untuk mempermudah ini, ikhwatul kiram, coba kita akan lihat ya di depan, ya, sambil mengingat ahli waris, ya, mengingat ahli waris. Insyaallah taala kita akan apa namanya bisa mengetahui siapa yang terhalangi dan siapa yang menghalangi, ya. Taib. Tanpa melihat apa namanya, tanpa melihat tabel ini, insyaallah taala. Jadi tabel untuk mempermudah saja, ya. Jadi ada ahli waris yang apa namanya dihalangi oleh satu orang saja. Ada ahli waris yang dihalangi oleh lebih dari satu orang, ya. Naam. Wabillahi taufiq. Pembahasan kita ini tidak lepas dari pembahasan apa asobah pada pertemuan yang telah lalu, ya. Jadi ya ahli waris kalau kita apa namanya ya lihat ya, nah taib, yang pertama ayah, ya taib. Yang kedua ayahnya ayah, yaitu apa? Kakek. Ya. Yang ketiga, ya anak laki-laki. Yang keempat anak apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik. Kemudian yang kelima, ya, setelah asal usul kita sebutkan, kemudian apa namanya keturunan kita sebutkan, berikutnya adalah apa, saudara kandung, kemudian yang keenam saudara seayah, ketujuh saudara se ibu, ya. Kemudian anak-anak laki mereka atau anak-anak laki-laki mereka, yang ke delapan, ya, anak laki-laki saudara kandung. Yang ke sembilan anak laki-laki saudara seayah, ya. Kemudian setelah itu paman-paman mereka, paman-paman mayit. Yang sepuluh paman sekandung. Ke sebelas paman seayah. Ya. Baik. Yang ke dua belas anak dari paman sekandung. Tiga belas anak dari paman seayah. Taib. Ini ahli waris laki-laki, ya. Yang ke 14 adalah suami. Yang ke 15 adalah apa? Mu'tiq. Kita mengenal atau mengulang kembali ahli waris dari kalangan apa? Laki-laki. Jumlahnya berapa? 15. Asal usul kita. Yang pertama adalah ayah. Yang kedua siapa? Kakek. Ayahnya ayah. Setelah asal usul keturunan kita. Keturunan kita adalah anak laki-laki. Kemudian yang keempat cucu laki-laki dari anak laki-laki. Setelah itu yang berada di samping kita. Ya, bukan asal usul, bukan pula keturunan. Saudara kandung kita, kemudian saudara seayah, saudara seibu. Kemudian anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah. Ya. Anak laki-laki saudara seibu bukan termasuk ahli waris. Nah, kemudian setelah itu paman, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman ayah, kemudian suami, kemudian apa? Mu'tiq, laki-laki yang membebaskan dari perbudakan. Naam. Ini ahli waris laki-laki ya, sebanyak berapa? 15. Nah. Taib. Bisa dilihat pada tabel yang atau apa namanya? Yang pada awal pembahasan dulu, ikhwan. Nah. Kita buka kembali pelajaran awal ya. Ahli waris perempuan ya, pada diagram ya, pada diagram 10 ahli waris ya dari kalangan perempuan adalah yang pertama anak perempuan ya. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu ya, kemudian nenek dari ibu. Bisa dilihat di diagram ya. Di diagram ya. Baik. Pada halaman 37. Agar sedikit tergambar pembahasan kita ini. Kita mengingat kembali ahli waris dari kalangan laki-laki sebanyak 15 dan ahli waris perempuan sebanyak berapa? 10. Ya. Ahli waris perempuan sebanyak 10. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari ibu, kemudian yang kelima nenek dari ayah, yang keenam adalah saudari sekandung, yang ketujuh saudari seayah, yang kedelapan saudari seibu, yang kesembilan istri, yang kesepuluh adalah mu'tiqah. Ya, mu'tiqah. Nah, kita perhatikan di sini, ikhwan. Ini ahli waris dari kalangan apa? Laki-laki. Ya. Ahli waris dari kalangan perempuan. Kita sebutkan di sini sampingnya. Ya. Asal usul kita ibu. Ya, ibu, ibu. Kemudian setelah itu siapa? Ibunya ibu, nenek. Ya. Nenek dari pihak ibu. Kemudian nenek dari pihak ayah. Ya. Kemudian yang keempat, keturunan kita. Siapa keturunan? Anak perempuan. Kemudian yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian yang keenam, saudara, saudari kandung. Yang ketujuh, saudari seayah. Yang kedelapan, saudari seibu. Kemudian yang kesembilan, istri. Yang kesepuluh adalah mu'tiqah. Ini semuanya berapa? 25 ahli waris. Nah, kalau ini semua berkumpul, sekali lagi, 25 ahli waris ini berkumpul, tidak semuanya mendapatkan apa? Warisan. Tidak semuanya mendapatkan warisan. Tetapi yang mendapatkan warisan hanya 6 orang saja yang tidak mungkin terhalangi, yaitu ayah, kemudian ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan apa? Istri. Ya. Jadi ini penting untuk diketahui agar tidak apa namanya? Tidak bingung dengan kasus kematian yang ahli warisnya banyak, ya. Karena tidak semua ahli waris akan mendapatkan warisan. Sekali lagi, jika 25 ini, ya, ahli waris ini ada, yakni semuanya masih hidup, maka yang mendapatkan warisan hanya ayah, kemudian ibu, ini asal usul kita, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, ini keturunan kita, kemudian suami atau apa? Istri. Baik. Ini faedah penting untuk kita apa namanya ketahui. Nah, adapun berikutnya ya, untuk mengerti siapa yang menghalangi, ya, untuk mengerti siapa yang menghalangi dari ahli waris, ya, pembahasan kita tidak lepas dari pembahasan kemarin, yaitu pembahasan tentang asobah. Pembahasan tentang apa? Asobah, ya. Taib. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Coba perhatikan hadis ini. Kita sudah mempelajari bersama bahwasanya ahli waris terbagi menjadi berapa? Dua golongan. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan. Setengah, seperempat, dan seterusnya. Ada ahli waris yang dia tidak mendapatkan bagian tertentu, namun dia mendapatkan apa? Sisa. Dia mendapatkan sisa. Ya, dia mendapatkan sisa. Mereka yang disebut dengan asobah. Merekalah yang disebut dengan apa? Asobah. Bagaimana cara pembagian waris? Kita sudah pelajari juga bahwasanya warisan itu dibagikan yang pertama kali kepada ashabul furud. Kita berikan dulu kepada ashabul furud. Ya. Ini murojaah sedikit ikhwatil kiram. Yang setengah kita berikan setengah, yang seperempat kita berikan seperempat, ya. Dan seterusnya. Kalau ada yang sisa, maka diberikan kepada siapa? Asobah. Asobah pun tidak semuanya mendapatkan, tetapi yang paling dekat hubungannya dengan apa? Mayit. Ya. Kalau di situ ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, maka yang berhak mendapatkan adalah anak laki-laki. Cucu laki-laki terhalangi. Ya, cucu laki-laki terhalangi. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Dari pembahasan apa namanya asobah itu, ya, maka kita dapatkan tabel, ya, yang ada pada halaman, ya, 71, 72, 73. Nah. Baik, kita baca ikhwatul kiram, ya, tabel tersebut. Nah, kita baca tabel tersebut. Nah, semoga bisa kita fahami, ya. Sudah siap ya tabel kita baca. Nah, yang pertama yaitu kakek. Kakek. Diawali dengan kakek, ya, asal usul kita. Atau sebelumnya, enam orang yang kita sebutkan tadi tidak mungkin ada di sini. Enam orang yang kita sebutkan tadi yaitu anak laki-laki, anak perempuan, kemudian siapa? Ayah, kemudian ibu, kemudian suami, kemudian istri, tidak ada pada tabel itu. Ini dulu difahami. Begitu ya. Tidak mungkin ada, karena mereka tidak mungkin terhalangi. Sehingga kalau antum cari dari angka 1 sampai angka 19, tidak ada. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada ayah, tidak ada apa? Ibu. Karena mereka tidak mungkin terhalangi dengan hajab apa? Ya, hirman. Ngerti nggih? Ini yang pertama. Ya. Otomatis kita akan memulai, ya, dari ahli waris yang merupakan asal usul kita, yaitu kakek. Kita lihat kakek. Kakek. Ya. Kakek dia akan terhalangi oleh yang lebih dekat dengan mayit, yaitu siapa? Ayah. Hanya itu saja yang menghalangi. Kalau kita lihat jalur, ya, jalur nasab, ya, yang berhubungan langsung dengan mayit adalah ayah. Baru kemudian apa? Kakek. Nah, kakek ini yang menghalangi hanya siapa? Ayah. Insya Allah nomor satu difahami. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki. Ya. Cucu laki-laki, ya, dia akan terhalangi dengan anak laki-laki. Ya. Kalau bicara cucu, ya, ini terus ke bawah. Ya. Cucu laki-laki itu cucu kita. anak laki-laki dari cucu laki-laki kita juga apa? Cucu juga, namanya cucu. Nah, cucu laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Bisa dipahami ini ya? Ya. Cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ya. Asal-usul kita sudah, kemudian keturunan kita yang laki-laki sudah, sekarang kita masuk yang berada di kanan-kiri kita. Diawali dengan saudara kandung. Ya. Saudara kandung, siapa yang menghalangi saudara kandung? Ya. Satu, ayah. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, anak laki-laki. Yang keempat, cucu laki-laki. Ya. Jadi namanya saudara, itu terhalangi oleh ini semuanya. Oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, oleh ayah, dan juga oleh apa? Kakek. Misalnya, saya mati punya saudara kandung sebanyak 6 orang. Ya. Saya masih punya saudara kandung, 6 orang masih hidup. Ya. Tapi saya punya anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Maka saudara kandung saya yang masih hidup semuanya itu tidak mendapatkan warisan karena terhalangi oleh siapa? Anak laki-laki. Ya. Wabillahi taufik. Demikian pula kalau saya punya cucu laki-laki. Cucu laki-laki juga menghalangi saudara-saudara saya. Ya. Saya mati punya cucu laki-laki. Anak laki-laki saya sudah meninggal, namun dia punya anak laki-laki. Ini cucu. Ya. Saya mati hidup dengan seorang cucu laki-laki, dan saudara-saudara saya masih hidup semuanya. Ya. Ketika saya mati, maka cucu laki-laki itu menghalangi dari apa? Warisan untuk saudara-saudara saya semuanya. Ya. Baik. Sampai di sini difahami ikhwatul kiram. Ya. Jadi saudara kandung yang menghalangi asal usul kita laki-laki dan apa? Ya, keturunan kita yang laki-laki. Jadi saudara kandung yang menghalanginya adalah ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Nah, kemudian saudara seayah. Saudara seayah. Ini urutannya demikiannya. Setelah saudara kandung, saudara seayah. Saudara seayah ya, yang menghalangi saudara seayah adalah semua yang menghalangi saudara sekandung. Ya, ya nah. Saudara seayah lebih rendah derajatnya dari saudara sekandung. Maka semua yang menghalangi saudara sekandung mesti menghalangi saudara seayah. Ya. Maka saudara seayah yang menghalanginya adalah ayah, kakek, kemudian anak laki-laki, kemudian yang keempat cucu laki-laki. Ya. Ditambah saudara kandung dan saudari kandung. Ya. Dan saudari kandung ketika menjadi asobah ma'al ghair. Ketika menjadi asobah ma'al ghair. Naam. Dan seterusnya ikhwatil kiram. Ya, kita akan membuat contoh soal untuk menjelaskan poin yang keempat. Ya. Contoh soal untuk menjelaskan poin yang keempat, yaitu saudara seayah. Siapa yang menghalangi saudara seayah? Bismillah. Baik, diperhatikan di sini, ma'asyiral ikhwah. Ada kasus seperti ini, ya. Seorang mati meninggalkan ya, istri, kemudian saudara seayah, kemudian anak perempuan. Ini dulu kita kerjakan. Ya. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan? Seorang mati meninggalkan ya, istri, kemudian saudara seayah, kemudian anak perempuan. Nah, kita kerjakan ikhwatil kiram. Istri mendapatkan berapa? Seper. Di sini ada anak perempuan, maka dia mendapatkan seper 8. Ya. Yang jelas istri tidak mungkin terhalangi ya, dari 6 orang itu. Mesti dapat. Dapatnya berapa? Dilihat. Ternyata ada anak perempuan, maka terhalangi sebagian. Yang seharusnya 1/4, kalau tidak ada anak, karena ada anak dia mendapatkan 1/8. Anak perempuan juga tidak mungkin terhalangi, ya atau tidak? Tidak mungkin terhalangi. Ada berapa atau mendapatkan berapa anak perempuan? Karena dia seorang diri, kemudian apa? Tidak ada mu'asib, maka dia mendapatkan 1/2 berdasarkan ayat fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu seorang diri, maka dia mendapatkan 1/2. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ya. Saudara seayah ini bukan ashabul furud, tetapi dia termasuk asobah, sehingga dia mengambil apa? Sisa. Ya, dia sebagai asobah, maka dia mengambil sisa. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita sedang membahas tentang saudara seayah. Siapa yang menghalangi saudara seayah? Ya, tadi sudah kita sebutkan. Ayah akan menghalangi saudara apa? Seayah. Kakek juga menghalangi saudara apa? Seayah. Kemudian anak laki-laki menghalangi saudara apa? Seayah. Cucu laki-laki menghalangi saudara seayah. Nah, ketahuilah 4 orang ini, ayah, kakek, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, ini menghalangi saudara, siapapun saudaranya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, laki-laki atau perempuan, terhalangi dengan 4 orang ini. Ya. Jadi 4 orang ini, ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki, menghalangi semua saudara dan anak-anaknya. Dan semua saudari dan anak-anaknya. Ya. Kemudian ditambah saudara seayah akan terhalangi oleh saudara sekandung, karena saudara sekandung lebih apa? Tinggi. Dan saudari sekandung, jika saudari sekandung menjadi asobah. Nah, sekarang kita praktekkan di sini, ikhwan. Kalau di sini ada saudara sekandung. Ya, kalau ada saudara sekandung dalam kasus ini. Soalnya sama, seorang mati meninggalkan istri, saudara seayah, anak perempuan, dan saudara apa? Sekandung. Ya. Maka di hadapan kita ya ada 2 orang yang semuanya asobah. Ya. Saudara seayah dan saudara apa? Sekandung. Ya. Nah, kita sudah punya kaidah berdasarkan hadis. Apa yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Dalam hal ini saudara sekandung. Maka dia yang mendapatkan sisa. Adapun saudara sekandung dia terhalangi. Mahjub. Ya, dia terhalangi. Baik. Kemudian. Ya, kita ganti soal ya, biar lebih apa namanya variasi. Nah, seorang mati meninggalkan suami, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara seayah, kemudian saudari sekandung. Saudari sekandung. Ditambah lagi 1 ibu. Nah. Baik. Coba kita kerjakan soal ini. Seorang mati meninggalkan ibu, suami, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara seayah, kemudian saudara apa? Sekandung. Nah, yang mudah-mudah dulu bisa. Jadi tidak harus urut. Yang penting ashabul furud dulu dikerjakan. Mana yang paling mudah? Suami mungkin ya. Ya. Suami paling mudah. Suami mendapatkan berapa? Adat susu perempuan dari anak laki-laki. Berarti mendapatkan berapa? Seperempat. Ya, suami mendapatkan seperempat. Dan dia tidak mungkin terhalangi. Ibu juga tidak mungkin terhalangi. 6 orang ahli waris yang tidak mungkin terhalangi. Ini juga memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Yang tidak mungkin terhalangi dikerjakan dulu. Dari ashabul furud, suami mendapatkan seperempat. Ibu mendapatkan berapa? Berdasarkan ayat, ayah ibu mendapatkan 1/6 kalau ada anak. Wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudusu mimma tarak. Dan bagi kedua orang ibu bapak akan mendapatkan 1/6 jika ada anak. Anak di sini ada cucu ya nih. Maka ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Seperti anak perempuan, dia sendiri tidak ada asobah atau tidak ada muasib apa. Dia mendapatkan 1/2. Ya, mendapatkan 1/2. Nah, sekarang di sini ya ada saudara seayah, ada saudari sekandung. Kita tadi sudah mempelajari namanya. Kalau saudara seayah di sini asobah. Ya. Saudari sekandung juga asobah. Walaupun dia perempuan ya, tetapi dia bisa menjadi asobah ketika mewarisi bersama dengan keturunan perempuan. Yang dulu kita pelajari disebut dengan asobah ma'al ghair. Namanya asobah ma'al ghair. Kalau antum masih ingat ya, di dalam pembahasan asobah ya. Jadi asobah dalam apa namanya tabel atau diagram yang kita buat ya, pembahasan asobah. Asobah itu ada yang disebut asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair hanya 2 orang saja, ini saudari sekandung dan saudari seayah. Kapan saudari seayah dan saudari sekandung itu menjadi asobah? Jika mewarisi bersama dengan apa? Keturunan perempuan. Nah, maka di sini asobah, di sini asobah. Ya. Tinggal mana yang lebih kuat? Ya, ini sama-sama asobah. Saudara seayah asobah, saudari ini perempuan ini. Saudari sekandung juga asobah. Ya. Yang lebih kuat adalah sekandung. Ya. Maka yang perempuan menghalangi yang laki-laki di sini. Ya. Saudari sekandung dia mendapatkan sisa. Adapun saudara seayah dia terhalangi. Nah, ya, ini memperjelas dan merupakan contoh dari apa yang ada dalam tabel tadi. Saudara seayah, siapa yang menghalanginya? Ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara sekandung. Kalau saudara sekandung menghalangi saudara seayah, paham ya? Saudara sekandung menghalangi saudara seayah. Tapi sekarang saudari sekandung kok menghalangi saudara seayah, padahal dia perempuan. Nah, ini yang sering terjadi apa? Ya. Kekurang telitian. Saudari sekandung itu sebenarnya tidak menghalangi saudara seayah kalau dia bukan sebagai asobah. Nah, sekarang dia posisinya dia menjadi asobah. Kenapa dia menjadi asobah? Karena mewarisi bersama dengan apa? Keturunan perempuan, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Sama halnya ketika ada saudara sekandung ya. Kalau ada saudara sekandung, saudari sekandung juga menjadi asobah. Asobah bersama dengan saudara apa? Sekandung. Maka menghalangi saudara seayah. Ya. Baik. Sehingga antum perhatikan di sini ya. Diperhatikan syaratnya. Ya. Dalam tabel hajib ya, dalam tabel hajib saudara seayah siapa yang menghalangi? 1 ayah, 2 kakek, 3 anak laki-laki, 4 cucu laki-laki, 5 saudara kandung, 6 saudari kandung. Kapan itu? Ketika menjadi asobah. ketika menjadi ashabah. Ini kasusnya. Ya, ketika menjadi ashabah ma'al ghair. Kalau menjadi ashabah bil ghair sudah jelas karena ada saudara sekandung juga. Nah. Mungkin sampai di sini agar tidak terlalu apa namanya? Ya. Jauh. Ya. Begitu ya, Ahidin. Ini sebenarnya mudah. Nah, ini tinggal mengulang-ulang pelajaran. Nah, ya. Selesai pembahasan hajat, selesai sudah, kita anggap selesai. Nah, setelah pembahasan hajat, karena ini yang paling apa namanya penting untuk kita ketahui. Di samping kita mengetahui perkara-perkara yang lain, makanya ulama mengatakan tidak boleh seorang berfatwa dalam masalah waris kalau tidak mengetahui apa hajat. Seperti ini, ada saudara seayah, ada saudara sekandung. Ada saudari sekandung. Nah, saudara seayah ini tidak dapat karena ada saudari sekandung yang mendapatkan warisan dengan cara asobah karena ada cucu perempuan. Nah, taib. Kita buat satu soal lagi. Wanah timbih, kita tutup dengan itu. Ini kita buat satu soal lagi. Nah, coba antum nanti kerjakan. Ya, seorang mati meninggalkan. Nah. Nenek, ya. Kemudian meninggalkan, ya. Kakek, kemudian ada saudara sekandung, saudari seayah, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ah. Baik, ini soal berikutnya. Ada seorang mati meninggalkan nenek, ya. Kakek, nenek yaitu ibunya ibu atau ibunya ayah, kakek ini ayahnya ayah, ada saudara sekandung, ada saudari seayah, ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Baik. Monggo kita kerjakan. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita kerjakan. Adakah di antara mereka yang tidak mungkin terhalangi? Anak perempuan, ya, tidak mungkin terhalangi. Kemudian siapa lagi? Kakek, nenek mungkin terhalangi. Ya, kalau kita sedang berbicara mungkin. Karena yang tidak mungkin terhalangi hanya ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri. Gitu ya. Ya. Anak perempuan, kita kerjakan dulu anak perempuan saja, ya. Tidak mungkin terhalangi. Anak perempuan, berapa orang ini? Satu orang. Berarti setengah, ya, berdasarkan ayat. Anak perempuan mendapatkan setengah. Ewa, mendapatkan setengah. Cucu perempuan. Bagian anak perempuan sudah pernah kita bahas. Maksimal berapa? 2/3, iya kan? Kalau anak perempuan 1/2, kalau anak perempuan 2/3. Ini anak perempuan hanya mendapatkan setengah, masih ada anak perempuan yang lain namun derajatnya lebih rendah yaitu cucu perempuan. Maka dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Nanti masih ingat pelajaran ini? Iya. Iya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini otomatis langsung difahami. Ya, karena kita sudah mempelajari. Jadi dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Kalau ini dua anak perempuan, ya, dua anak perempuan 2/3, cucu perempuan tidak dapat, sudah habis. Ya. Nah, 1/6 takmilatus tsulutsain. Ya. Sekarang nenek. Nenek berapa? Tidak ada pilihan yang lain nenek itu. Seper 6. Ya. Nah, sekarang tinggal terjadi pergulatan, ya. Pergulatan antara asobah di sini. Ada kakek, ada saudara sekandung, ada saudara seayah. Ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ayah, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, cucu laki-laki menghalangi saudara semua. Kalau ada kakek, ada ayah, ini sudah langsung. Jadi, kakek itu menghalangi apa namanya saudara. Demikian pula ayah, maka dia mendapatkan sisa. Baik. Jadi sekali lagi kasus ini, ya, nenek mendapatkan 1/6, saudari 6. Cuma di sini, Ikhwan, lafu ini ada yang saya salah di sini. Dia 1/6 dulu. Kita beri 1/6 dulu. Ditambah apa? Sisa. Karena dia mewarisi bersama dengan apa? Anak apa? Perempuan. Ya. 1/6 ditambah sisa. Ya. Dia menghalangi semuanya ini. Menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah. Anak. Wallahu a'lam bissawab. Itu tabel nanti bisa dibaca. Kita sudah sampai pada tabel yang 4, ya. Nah, dan berikutnya sebenarnya bisa dibaca, namun mungkin perlu ada sedikit penjelasan, ya, terhadap beberapa poin. Nah, mungkin dalam 2 pertemuan kita menyelesaikan pembahasan ini. Pembahasan apa? Hajib. Baik. Tafadhol kalau ada pertanyaan, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Saudara seibu dengan saudara apa? Sekandung. Sekandung. Derajatnya secara derajat tidak sama. Tetapi saudara sekandung, saudari itu tidak bisa menghalangi apa? Saudara dan saudari seibu. Iya. Iya. Tidak ada saling menghalangi antara saudara seibu dan saudara sekandung atau seayah. Memang tidak ada hubungan. Ini ada kekhususan di situ. Untuk saudara seibu. Makanya di dalam ayat Al-Quran beda ayatnya, ya, dipisahkan. Coba kalau antum lihat, ya. Sekarang di antara perbedaannya, kalau saudara seibu dan saudari seibu itu termasuk dari ashabul furud semuanya, baik yang laki-laki atau yang perempuan, ya. Nah, baik, mungkin itu kita bahas pada pembahasan yang akan datang, tetapi intinya yang bisa saya sampaikan tidak ada saling apa namanya menghalangi, ya, antara saudara seibu, seayah dan sekandung. Bahkan ada kondisi, ya, di mana saudara seibu dia mendapatkan tetapi ternyata saudara seayah atau sekandung tidak dapat. Ya. Ini yang terkadang menimbulkan sebuah apa namanya pertanyaan, kok bisa? Saya sebutkan contoh sekarang dalam kasus. Kita kerjakan saja, nah, karena ini bukan sesuatu yang susah, ya bisa dikerjakan. Nah, kasus seorang mati meninggalkan suami, ya, kemudian ibu, ya, kemudian tiga saudara si ibu, kemudian ada saudara kandung, ada saudari atau ini saudara enam, labas seperti ini. Baik. Suami mendapatkan berapa di sini? Setengah. Nah, ibu mendapatkan 1/6. Baik. Tiga saudara si ibu mendapatkan 1/3. Nah, saudara sekandung sisa. Memang tidak ada hubungan apa namanya, tidak ada saling apa menghalangi antara ini, antara saudara si ibu dengan saudara apa kandung. Bahkan ini saudari pun tidak masalah. Saudari seibu tidak dihalangi oleh saudara sekandung. Ya. Tapi kalau ini saudari seayah terhalangi oleh oleh saudara sekandung. Nah, baik. Antum coba lihat di sini ikhwatul kiram. Nah. Afan, saya ulangi, ya. Saya ulangi lagi. Yang saya sebutkan tadi saya ralat, ya. Nah, kita ulangi lagi. Suami mendapatkan berapa? Setengah. Ibu mendapatkan 1/6. Tiga saudari seibu mendapatkan 1/3 karena mereka berserikat, ya. Saudari kandung mendapatkan sisa. Ya, saudara kandung mendapatkan sisa. Nah, kalau kita bagi, ya, maka harta, ya, sebanyak 6 bagian, ya. Suami mendapatkan berapa? 3. Ibu mendapatkan 1. Saudari si ibu mendapatkan 2. Saudara kandung sisa. Tidak ada. Habis. Dalam sebagian kondisi saudara kandung tidak dapat, sementara saudara si ibu mendapatkan cukup banyak. Nah, ini diuji memang, ya. Kalau dipikir-pikir loh, saudara si ibu dapat, saudara sekandung malah tidak apa? Dapat. Ya. Jadi yang tadi antum sampaikan, memang tidak ada saling apa menghalangi antara saudara si ibu dengan saudara apa kandung atau saudara seayah. Ya. Bahkan ada kondisi di mana saudara sekandung itu tidak dapat, justru saudari seibu dia mendapatkan. Ya. Nah, karena memang demikian aturannya, Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan berikanlah orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu faraid, beri mereka. Ya, apa yang tersisa berikan kepada apa? Ashabah. Nah, ini ashabul furud masuknya. Dia bukan ashabah nih, saudari seibu itu. Dalam ashabah dia tidak masuk. Ya. Baik. Gih, monggo. Iya, kenapa? Karena ada jam'un minal ikhwah. Hah? itu tiga. Tiga itu saudari adalah semuanya. Jadi jam'un minal ikhwah, ikhwah itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Gitu ya. Iya. Monggo, Pak. Ya bisa. Ya, jadi kalau memang dia terhalangi, berarti dia bisa mendapatkan wasiat. Misal, saya punya anak laki-laki 5. Salah satunya sudah meninggal. Dan dia punya anak-anak, berarti kan cucu saya. Cucu itu enggak mungkin dapat karena ada anak-anak saya masih hidup. Kalau saya mati, yang dapat hanya anak laki-laki 4. Adapun cucu-cucu saya dari anak laki-laki saya yang sudah meninggal tidak mungkin apa dapat karena terhalangi oleh anak laki-laki saya. Nah, saya sebagai ya kakek, walaupun belum tentu saya mati dulu ya, sudah membuat wasiat ya. Wasiat nanti tolong ya, ya harta saya selama tidak lebih dari 1/3 tolong berikan kepada ya cucu-cucu saya dari anak laki-laki saya yang sudah meninggal. Ya, tidak masalah. Nah, bisa. Nah, tetapi sekali lagi wasiat itu berlaku kalau seorang sudah meninggal. Nah. Mungkin cukup ya, Pak. Nah, ya. Baik, semoga bisa difahami ya. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.